Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 10 Agustus 2016 dibacakan Ardian Syah. Anggota Dewan di Aceh Selatan lempar kabak risalah. Polda Aceh akan tidak tegas pengacau pilkada. JCH Aceh Kloter 1 berangkat ke Tanah Suci Rabu malam nanti. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, peristiwa yang tidak diharapkan terjadi di ruang rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Selatan Selasa siang. Seorang anggota dewan bernama Alja Yusnadi dari PDIP mengaku tak mampu membendung emosi dan melempar kabak risalah dan persidangan DPRK Aceh Selatan, Masri SPD, dengan botol air mineral. Insiden di ruang rapat Banmus DPRK Aceh Selatan dilaporkan terjadi pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Laporan awal mengatakan peristiwa ini terjadi karena kabak risalah dan persidangan DPRK Aceh Selatan tidak mengakomodir permintaan Alja Yusnadi untuk memajukan satu hari jadwal rapat Banlek terkait pembahasan 5 rancangan kanun yang diajukan eksekutif. Sesaat setelah insiden, Serambi meminta konfirmasi Alja Yusnadi. Menurut Alja, insiden pelemparan kabak risalah dengan botol air mineral terjadi akibat yang bersangkutan menjawab dengan intonasi tinggi sehingga memancing emosi. Persoalan muncul karena faktor miskomunikasi antara kabak risalah dan dirinya. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Selatan T. Zulhelmi mengaku tidak menyangkal hal itu bisa terjadi karena sepengetahuannya antara kabak risalah dengan Alja Yusnadi sering bercanda. Alja melalui dirinya sudah meminta maaf kepada kabak risalah. Pihaknya akan mendamaikan kedua belah pihak. Sudarlun, Kapolda Aceh Irjen Husin Hamidi mengatakan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran hukum yang berdampak pada terusiknya tahapan pemilihan kepala daerah 2017 di Aceh. Tim Polda Aceh terus memantau pelaksanaan pilkada di Aceh. Kapolda Husin Hamidi mengatakan untuk pengamanan tahapan pilkada 2017, Polda akan melakukan berbagai upaya sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Polri juga akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak TNI dalam menjaga situasi dan kondisi menjelang dan saat pelaksanaan pilkada. Kepada semua peserta yang akan berkompetisi dalam pesta demokrasi tahun depan, Kapolda berharap semuanya patuh dan menghormati aturan yang ditetapkan. Kepada semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Kapolda juga meminta agar bisa mengendalikan massa atau pendukungnya. Terkait gesekan antar sesama pendukung yang mulai terlihat di Kabupaten Biren, Kapolda menyerukan agar semuanya tetap tenang dan taat pada aturan. Kapolda juga menginstruksikan para Kapolres untuk terus memantau perkembangan situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Sudarlun, jamaah calon haji Aceh Kloter 1 dari Langsa, Aceh Timur, Aceh Besar, dan Tamiang dijadwalkan take off atau lepas landas dari Bandara Sultan Iskandar Muda ke Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMA Madinah Rabu malam pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Dr. Andes H.M. Daud Pakeh mengatakan, seluruh JCH tahun ini tergabung dalam gelombang satu yang terbang langsung ke Madinah. Hal ini dapat memangkas kelelahan jamaah. Sesampai di Madinah, jamaah dapat menggunakan bus menuju Mekah. Daud Pakeh menambahkan pada musim haji tahun ini JCH terbagi 9 kloter, 8 kloter penuh diisi jamaah haji Aceh dan 1 kloter gabungan dengan jamaah haji dari Balikpapan yang akan berangkat ke Tanah Suci pada 26 Agustus 2016. CCH Kloter 1 direncanakan dilepas Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah pada Rabu siang sebelum bertolak ke Bandara Sim. CCH Kloter 1 masuk asrama haji sejak Selasa kemarin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tiba di asrama, para jemaah menjalani serangkaian proses seperti penimbangan barang bawaan dan pemeriksaan kesehatan. Sudarlun, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem menetapkan Insinyur Tarmizi Abdul Karim MSC dan Zaini Jalil SH sebagai Cagub dan Cawagub Aceh yang akan maju pada Pilkada 2017. Pasangan ini juga diusung dua partai lainnya, P3 dan PKPI, namun pengumuman resminya akan disampaikan terpisah. Penetapan pasangan Tarmizi dan Zaini disampaikan Sekretaris Bapilu DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dalam konferensi pers di kantor DPP Nasdem Aceh, Banda Aceh kemarin. Selain diusung Partai Nasdem, Tarmizi Akarim Zaini Jalil juga diusung dua partai lainnya peraih kursi di DPRA, yaitu P3 Aceh dan PKPI Aceh. Partai Nasdem memiliki 8 kursi, P3 6 kursi, dan PKPI 1 kursi. Itu berarti sudah ada dukungan 15 kursi dari yang disyaratkan KIP Aceh, yaitu 13 kursi. Pasangan Tarmizi Akarim Zaini Jalil merupakan pasangan ke-6 yang ditetapkan dari beberapa kandidat yang maju pada Pilkada 2017, baik dari jalur perseorangan maupun politik. Sebelumnya 5 kandidat telah mendeklarasikan pasangannya. Willy mengatakan dalam menjaring kepala daerah, pihaknya menggunakan sistem politik tanpa mahar dan politik jemput bola seperti yang dilakukan pada Pilkada 2015. Aspek elektabilitas, kapabilitas, dan integritas menjadi pertimbangan utama dalam mengusung calon. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, masa berjumlah seribuan lebih mengepung kantor Gesik Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, Senin malam. Mereka ingin memberi pelajaran kepada pria Rusli alias Li Capi, 45 tahun, yang diklaim melarikan dua bocah di bawah umur. Insiden ini berawal ketika Rusli alias Li Capi membawa dua bocah SD berstatus adik dan kakak ke lokasi kediamannya. Bocah itu dibawa tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ayah korban Nurdin lalu mencarinya. Spontan kehilangan kedua bocah menghebohkan warga desa, dan belakangan ada warga yang melihat keduanya bersama Rusli menuju dapur arang. Rusli dan kedua bocah ini akhirnya berhasil diamankan warga, lalu dibawa ke kantor desa Rantau Panjang. Saat itulah massa mulai mengepung kantor Gesi untuk menghajar Rusli. Seratusan polisi dan personil Brimob diturunkan ke lokasi meredam amuk massa. Aparat sempat melepaskan tembakan ke udara saat berusaha mengurai massa. Bahkan kantor Gesik dan mobil polisi tidak luput dari lemparan batu. Tak lama kemudian aparat berhasil mengevakuasi Li Capi dari kantor Gesik dan langsung dilarikan ke Mapolres Langsa untuk diamankan. Galun Hasan Basri, 44 tahun, tukang bangunan asal desa Juli Cot Masjid, Kecamatan Juli Biren, kritis akibat sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil angkutan jenis L300. Kecelakaan terjadi di kawasan desa Tepuk Tunong, Kecamatan Jempa Biren, Selasa pagi. Informasi yang dihimpun saat itu, korban Hasan Basri berangkat dari Juli hendak bekerja ke Pelimbang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BL5969ZS. Tiba di kawasan desa Tepuk Tunong, Kecamatan Jempa, korban hendak mendahului sebuah kendaraan yang melaju di depannya. Naas, di saat bersamaan muncul angkutan umum L300 dari arah berlawanan, sehingga sepeda motor Hasan Basri langsung terlibat tabrakan dengan L300. Akibatnya korban terpental ke badan jalan, sedangkan angkutan L300 tancap gas ke arah Biren. Kasat Lantas Polres Biren AKP Yasnil Akbar Nasution mengatakan korban mengalami luka serius di bagian kepala dan dirujuk ke IGD RSUD Biren untuk mendapatkan perawatan intensif. Sedangkan L300 yang bertabrakan dengan korban masih diburu karena kabur setelah tabrakan. Darlun, 8 tim akan tampil dalam kompetisi PSSI Soratin Cup tahun 2016 yang bergulir di lapangan sintetis dan Stadion Harapan Bangsa Lungraya, Banda Aceh, Rabu sore. Mereka yang akan mengincar satu jatah tiket lolos ke tingkat nasional yang mempertemukan 34 tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Ketua Umum Asprov PSSI Aceh Adli Calu mengatakan kedelapan yang tampil yaitu PSAP Junior, PSAS Aceh Singkil, Persabar Melabu, Aceh Timur FC, Persal Aceh Selatan, Persada Blang Pidi, Persidi Idi, dan Perlak Raya FC. Hanya ada 8 tim yang mendaftar setelah dibuka pendaftaran hingga 20 Juli. Ia berharap semua tim dapat menjunjung tinggi sportivitas dalam mengejar juara dan lolos ke tingkat nasional. Sekretaris Umum Asprov PSSI Aceh Khaidir TM mengatakan para pemain telah mengikuti screening test yang digelar di Lung Raya. Persyaratan pemain yang tampil di Piala Suratin kelahiran 1 Januari 1999 dan setelahnya. Panitia memeriksa kelengkapan persyaratan pemain serta cermat dan teliti. Khaidir TM menambahkan kompetisi PSSI Suratin Cup tahun 2016 akan memperebutkan Piala Gubernur Aceh. Bahkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dijadwalkan akan membuka langsung kompetisi ini Rabu sore. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 10 Agustus 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah lun, wassalam.